mohon nasihatnya terkait ikhwah yang kurang semangat dalam mencatat ketika taklim. Ya, ini kehilangan banyak faedah ya. Kalau belajar tanpa dicatat akan terlewatkan banyak faedah, karena kemampuan kita dalam mengingat sangat lemah. Sesuatu yang dicatat saja sering terlupakan, apalagi yang sama sekali tidak tercatat ya. Sehingga dia akan kehilangan banyak faedah. Dulu para ulama mengingatkan agar mengikat ilmu dengan catatan. Bahkan diriwayatkan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi tentunya agar kita mendapat faedah yang lebih banyak, tidak lewat begitu saja faedah-faedah itu dalam ta'lim, hendaknya kita menulis ya, entah dalam buku secara khusus atau di buku yakni pada matannya di pinggir-pinggirnya mungkin, yang jelas ada catatan. Dan diusahakan setelah dicatat pun kemudian dibaca, diingat-ingat.